sebagai seorang muslim muslimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan tiada tujuan, bukan suatu yang sia-sia belaka, namun di sana ada tujuan yang sangat besar, sangat mulia, yaitu yang Allah firmankan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Beribadah dengan berbagai bentuk, lahir, batin. Tujuan Allah ciptakan kita seperti itu, sehingga jangan sampai perkara-perkara dunia melalaikan kita dari tujuan tersebut. Menjadikan kita lupa bahwasanya kehidupan dunia itu sementara, bahwasanya kehidupan dunia dan perhiasannya itu akan sirna, fana. Maka pandai-pandailah kita menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menggapai tujuan dan hikmah tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesempatan tersebut luput, sebelum fasilitas dan media yang Allah berikan kepada kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita di dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kita hafal atau mengingat hal tersebut, yaitu kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sudah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'idhu. Kata Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki dalam keadaan dia memberikan nasihat kepada lelaki itu. Jangan dipahami bahwasanya nasihat ini khusus untuk pelaku tersebut, namun untuk kita semuanya. Ya. Adapun sebab datangnya ini, kemudian Nabi memberikan nasihat kepada seorang pelaku. Karena syarat ini berlaku untuk pelaku tersebut, demikian pula kaum muslimin. Ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'alimtum harisun 'alaikum bil mu'minin rahimun. Semangat memberikan hidayah petunjuk kepada umatnya, penyayang terhadap umatnya. Dalam hadis yang kita singgung tadi, riwayat Al-Hakim, ya, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang lelaki dalam posisi, dalam keadaan beliau menasihati, memberikan wejangan kepada lelaki tersebut. Dan tidak perlu Dan satu hal yang penting mengetahui siapa lelaki itu. Jadi kita mengetahui apa isi nasihatnya. Ada lima perkara yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan semaksimal mungkin lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Syababaka qabla harami wa sihhataka qabla saqami wa rihaka qabla baqri wa faraghaka qabla shughli wa hayataka qabla mautik. Kata irtani secara bahasa Arab, irtani khamsan qabla khamsin. Ini kata irtanin itu dari asal kata guliman atau fayhar, rampasan perang, yaitu harta yang diperoleh tatkala memerangi orang kafir, itu guliman. Namun kadangkala kata guliman itu mengandung makna al-fawz bisyai'i bila masyaqqatun, meraih keberuntungan, meraih laba yang sangat besar tanpa susah payah. Kadang maknanya kalau ini harta rampasan perang, kadang maknanya apa, beruntung, dapat untung, dapat laba yang besar tanpa susah payah. Al-fawz bisyai'i bila masyaqqah, tanpa susah payah. Artinya dengan usaha kecil bisa mendapatkan laba yang besar, gitu ya. Kalau orang itu disini korban itu yang modalnya dikit nanti dapat untungnya sebanyak-banyaknya. Dan sama Nabi SAW disini memberikan tips, memberikan suatu arahan yang sangat besar. Ini tuh ada modal, kita punya modal. Kalau kita bisa manfaatkan modal ini, kita akan meraih keuntungan yang sangat besar, tidak rugi. Kenapa? Karena kalau kita lihat poin-poin yang disebutnya di sini, semuanya modalnya itu Allah berikan, Allah fasilitasi, gitu. Semuanya dari Allah. Allah sudah menyiapkan fasilitasnya, Allah siapkan medianya, disiapkan semua perlengkapannya, kemudian Allah siapkan ganjarannya, bukan sekali dua kali, namun 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, dan kelipatan tidak bisa dihitung. Sekarang orang kalau mau mengembangkan uangnya tanpa modal, baik dapat 100% ini. Udah 100 juta, baik dapat 100% tanpa modal misalnya, baik dengan sepengalaman, dapat 100%. Nah, ada yang kalau ada paling pada bondong-bondong ini. Tanam modal 100 juta, nanti dapat 100 juta nanti. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan dalam sekian banyak ayatnya, beberapa ayat. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, modalnya dari Allah, Allah siapkan ganjarannya minimal berapa kali? 10 kali lipat. Kalau mungkin hitungan matematika modal 100 juta, nanti dapatnya berapa? 10 kali lipat, 1 miliar. Nanti 1 miliar 100 juta. Itu kalau matematikanya. Belum lagi kalau jadi 700 kali lipat. Belum lagi kalau 70M. Kalau lebih dari itu, tidak bisa itu lagi. Contoh puasa. Puasa, kata Nabi SAW, Allah mengatakan, "As-sawmu li wa ana ajzi." puasa itu untukku, aku akan membalasnya. Kata ulama ini menunjukkan puasa itu dilipat gandakan, tidak bisa dihitung. Contoh lagi sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanyalah dibalas bagi orang yang sabar balasan yang tidak bisa terhingga. Makanya di sini kata ibadim khamsan qabla khamsin, dengan usaha yang kecil tanpa susah payah Allah ganjar dengan ganjaran sangat banyak, sebuah lipat, 700 lipat, bahkan lipatannya gak bisa dihitung. Maka benar kata Nabi SAW, ibadim khamsan qabla khamsin, manfaatkan semaksimal mungkin 5 perkara sebelum datang 5 yang lain. Ya, sejalan dengan makna bahasa tadi, beruntung, sukses. Dengan modal kecil, dengan usaha kecil, dilipat gandakan dengan ganjaran sangat banyak. Allah mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah hanyalah menyempurnakan balasan perbuatan kalian pada hari kiamat. Di dunia belum Allah sempurnakan, disempurnakan di akhirat. Faman yusuhruka 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Siapapun yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali biasanya menipu. Banyak kesalahan yang usaha kecil sebentar namun balasannya sangat banyak. Ghanimah, betul-betul ghanimah. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda sebelum datang masa tua. Kita hidup di dunia melalui malam, melalui siang, ya. Tidaklah bertambah siang dan malam kecuali semakin apa? Semakin dekat arah kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia kita semuanya. Allah nyatakan tentang kondisi kita rata-rata sudah melewatinya ya. Syabab, syababaka qabla haramik. Dijelaskan oleh para ulama pembagian umur manusia itu seperti apa. Marhalah yang pertama at-tufulah. Apa itu? Bayinya anak-anak itu ya. Bayi, anak-anak, mumayyiz sampai balik, dari 0 tahun sampai 14 tahun, ini tufulah. Umumnya 15 tahun, apa? Balik. Nah, syabab mulai kapan? Syabab itu mulai dari 15 tahun sampai 40 tahun. Ada nggak syabab ini? Dari 0 sampai 14 itu tufulah, anak-anak. Nanti anak-anak ada yang masih balita, balita, terus lagi mayis, ada yang menjelang balik. Yang 15 sampai 40 ini syabab. Syabab. Ya. Terus antara 41 sampai 50 namanya kuhulah. Anak-anak, remaja, terus apa? Dewasa, terus orang tua gitu ya. Kamu kalau dalam istilah bahasa Arab, tufulah, syabab, kuhulah, kemudian syuyukhoh, dampak 0 sampai 14 tahun, kemudian 15 sampai 40 tahun, kemudian 41 sampai 50 tahun, kemudian 51 sampai mati. Ada yang syekh ya tadi ya. Ini yang disebutkan bahwasanya umur syabab itu antara berapa? 15 sampai 40 tahun. umur sabat ini ya, yang disebutkan dihimpit oleh, kalau umur sabat kondisi yang istilahnya afdal marahil al-umur, umur yang paling utama. Buktinya apa? Penduduk surga. Penduduk surga, kata Nabi SAW, la yadkhul jannah al-ajuz. Nenek-nenek gak masuk surga. Apa punya? Hah? Kalau nenek-nenek kakak-kakak gak masuk surga, mereka jadi muda lagi. Muda lagi ya. Umurnya berapa? 33 tahun. Ya. Jadi syabab itu memang umur afdal marahil umur, umur yang paling istimewa. Semangatnya tinggi, kan gitu kan? Tenaganya juga kuat. Kalau 40 tahun ke atas jadi semangatnya tinggi namun sudah mungkin ya. Demikian pula syabab pemuda, kalau diurutkan tadi ya, itu merupakan deretan umur yang paling panjang, jeda yang paling panjang. Anak-anak dari 0 sampai 14, 14 tahun. Ya. Kemudian 16 sampai 40 tahun, berapa tahun? 25, 26, 25 itu. Kemudian gugulah sudah dewasa, sudah melewati itu ya. Apa istilahnya? Yang mendekati tua ya, mulai tua. Empat, pralansia, pralansia. 41 sampai 50, 10 tahun. Sisanya 51 sampai 63 umumnya. Oh ya, puncak kesempurnaan. Jadi waktu yang paling panjang itu waktu yang dilalui oleh remaja dan syabab. Kata Nabi SAW, ini ditunjukkan. Nabi mengatakan, "A'malu ummati ma baina sittin wa sab'in." Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sangat sedikit yang melebihi itu. Sangat sedikit yang lebih itu, umumnya 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi yang paling istimewa ya, dari jati diri, dari pengalaman yang banyak, dari karir dan semisalnya. Demikian juga berikutnya syabab itu masa di mana dihimpit oleh dua kelemahan. Ketika umur 0 tahun sampai 14 itu lemah. 40 ke atas sudah mulai lemah. Gitu ya. Keluarganya kan boleh macam-macam ya. Ya, resiko beda dengan yang umur-umur belasan, 20, 30 masih lah. Kalau sudah 40 ke atas ya istri itu dan keluarganya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Yang maknanya Allah Ta'ala menciptakan kalian dari lemah. Khuliqal insanu dha'ifan, kita lemah. Allah akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, la ta'lamuna apa? Pendengarannya lemah, penglihatan lemah, belum bisa ngomong, masih lemah, proses. Allah menciptakan kalian dari lemah, kondisi lemah. Kemudian Allah jadikan setelah kelemahan itu apa? Kuat, jadi kuat. Makanya banyak, kerjanya juga banyak. Kalau sudah 40, makanya sudah berkurang. Jadi berat badannya nambah. Sibang. Allah Ta'ala menciptakan lain dari yang kondisi lemah, kemudian Allah jadikan setelah lemah itu kekuatan, jadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Setelah kuat Allah jadikan setelah itu lemah dan shayba, lansia. Demikian juga syabab usia muda itu memang usia istimewa. Kalau kita melihat bagaimana para nabi dan para rasul, para nabi dan para rasul seperti Nabi Musa alaihissalam, siapa yang beriman, siapa yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam? Allah mengatakan fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyatun min qaumihi, keturunan dari kaumnya. Kata para ulama, siapa dzurriyyatun ini? Kata ahli tafsir di antara As-Sa'di, syababun min Bani Israel. Yang beriman itu para pemuda-pemuda Bani Israel. Itu pemuda. Mereka sabar. Sabaru alal khawf. Sabar menghadapi cobaan dari Fir'aun. Nabi kita Muhammad SAW atau sebelumnya kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityah, siapa itu? Maksudnya para pemuda, para pemuda. Kata fityah itu syabab. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman? Abu Bakar As-Siddiq. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Hah? 2 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti berapa? 38. Umar bin Khattab berapa? Hah? Berkhattab berapa? Lebih muda atau tua? Ya, lebih muda. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aslama wa lam yaghlub wa lam yablugh al-thalathin min umrihi. Umar bin Khattab masuk Islam umurnya belum genap 30 tahun. Sahabat yang muda. Demikian juga sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Al-Arqam ibn Abil Arqam, Khabbab, wa asyarat, dan belasan atau puluhan atau muda. Nah, di sini apa yang bisa kita petik warahmatullahi wabarakatuh? Kalau kita sudah melewati masa muda gitu kan, sudah lewat syababnya. Nah, tadi iman yang syabab masih ada. Ya, oh ya, masih muda. Ya, yang masih syabab memanfaatkan semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk ketaatan, menanam sebaik mungkin. Karena ketika syabab itu tekadnya masih besar, jiwanya masih muda, tenaganya juga masih muda, masih kuat. Contoh, bagaimana Abdullah bin Amr bin As? Yes. Dia muda, termasuk pemuda. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bimbingan tentang puasa, tentang baca Quran. Ya kan? Tentang puasa, tentang baca Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar puasa 3 hari dalam sebulan, kan begitu. Tapi masih mampu karena memang muda, dan ketika itu mampu, Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan puasalah sehari, bukalah sehari. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya masih mampu. Namun Nabi memberikan yang terbaik. Kalau kamu mampu, puasa Daud. Puasa Daud itu maknanya berarti dari sepanjang umurnya. Puasa Daud itu sepanjang umur, puasa, buka terus. Itu menunjukkan bahwasanya memang masa muda itu semangatnya lah tinggi dan didukung dengan kekuatan yang tinggi. Maka wajar kalau anak muda menanya-tanya. Nah, seperti wajar ya. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu. Nah, itu menunjukkan memang masa muda masa yang luar biasa. Dilakukan semaksimal mungkin. Contoh lagi. Ya. Tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan tanya kepada keluarga Nabi bagaimana ibadahnya Nabi. Demikian satu mengatakan saya akan puasa terus, saya akan sholat terus, saya akan menikah. Karena semangatnya tinggi dan punya kekuatan. Nah, tinggal jadi masalahnya yang masih muda, bagaimana semangatnya itu diarahkan kepada yang positif, yang lurus. Tidak jarang sebagian dari pemuda itu apa? Karena ingin mencari sendiri, akhirnya salah jalur, masuk ke lubang ini, gabung dengan teroris, kan gitu kan. Siapa pemuda juga? Maka yang muda-muda ini memiliki semangat yang besar, meminta dan memohon taufik dari Allah Taala agar lurus jalannya. Ihdinash shiratal mustaqim. Minta kepada Allah Taala. Menggunakan semaksimal mungkin apa yang dia miliki dari masa muda tersebut untuk taat kepada Allah. Yang sudah melewati masa muda, apa yang dilakukan? Membimbing, mendampingi. Dulu saya sudah lewat masa itu. Kalau masa itu masa yang buruk, ya jadi pelajaran, jangan sampai terulang bagi anak cucu kita. Kalau baik, disemangati anaknya kan. Apa yang penyair mengatakan? Faya laila syabab yahud yawman. Dua seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Ya. Ala laila syabab yahud yawman. Dua seandainya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Fa'ukhbiruhu bima son'al masyihu. Aku akan katakan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah lansia. Pengennya apa? Balik, mundur, lorong waktu. Gak ada. Gak bisa mundur kan? Paling cuma mimpi ya. Maka kita yang sudah melewati masa itu, menjaga, mendukung, mengarahkan, membimbing anak-anak muda, sehingga kita juga dapat manfaatnya. Man dalla ala khairin falahu ajru man amila bihi wa ajru falahu ajru wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurin syai'an. Tunjukkan yang baik akan dapat ganjarannya dengan masa muda, masa emas. Juga yang muda kemudian jangan kemudian leha-lehe, wah santai masih muda. Ya. Kata Nabi, umur umat manusia itu 60-70, saya masih 20. Akhirnya santai-santai. Ya, benar juga. Ya, sedikit dari yang muda sudah mati duluan yang ini. Ya. Mati bukan hanya satu, bisa jadi kecelakaan, jadi macam-macam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal soleh. Ini kan umum kan? Umum. Bersegeralah beramal soleh para pemuda. Ya. Kalau kita punya anak, punya saudara, punya kerabat masih muda, diarahkan bahagia bila anak itu soleh hati tanah. Tidakkah kita ingin anak kita, kerabat kita, saudara kita termasuk dari satu golongan yang dapat naungan? Pengen tidak? Pengen sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali Allah. Siapa itu di antaranya? Syakun nasya'a fi 'ibadatillah. pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Bukan berarti cuma sholat kok kan ini. Ibadah kan luas. Ya sholat, baca Quran, yang belajar agama, yang bermanfaat bagi orang lain, segala hal yang positif. Syahadun nasya'afi ibadatillah. Ya. Sekali lagi ini kesempatan bagi kita. Kalau masih ada masa muda tersebut, diupayakan. Kalau sudah lewat, kita adalah memiliki andil menjadi sebab keistiqomahan para pemuda, karena mereka generasi penerus. Kita melewatinya, kita akan diganti oleh mereka. Syahadu para pemuda menjadi sebab kebaikan bersama. Baik. Kalau kita melihat siroh sangat banyak. Bagian yang para pemuda yang semangat di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qul jihad fi sabilillah. Kalau kita lihat sudah bagaimana Ibnu Abbas yang mulia, gigih dan semangat menimba ilmu sambil menunggu di depan pintu untuk mendengar hadis yang dengar oleh sahabat yang lain sabar. Syabun para pemuda. Nah, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum haramik, sebelum masa tuamu. Kata haram maknanya muntaha al-kibar, kaburo wa di ujung kelemahan, di ujung. Walaupun mungkin 40-50 masih, ya masih dekat itu, masih dekat dengan syabab ya. Semangatnya tinggi, tenaganya juga masih kuat. Ya semangat terus. Bukan kemudian yang sudah tua, wah sudah tua nggak masuk hati ini. Dalam ini. Ya boleh. Tenaga berkurang namun semangat tidak boleh berkurang. Terus semangat. Namanya perjuangan harus dengan fisik kan. Bisa dengan support, mendukung, menyemangati, mengarahkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Banyak keistimewaan dan kelebihannya. Di antaranya ketika seorang memanfaatkan masa sehatnya untuk ketaatan, baik itu ibadah yang khusus hubungan dia dengan Allah ataukah ibadah yang ada manfaatnya bagi orang lain, puasa, sholat, baca Quran ya, untuk dia, dia mencari ilmu, mengajarkan ilmu, bertanya untuk orang lain dan dia, untuk dia dan orang lain. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tidak jarang seseorang akan melihat betapa besar nikmat sehat itu ketika bahkan sakit. Sampai dikatakan, sampai ada mengatakan orang yang sehat itu bagaikan mengenakan suatu mahkota di kepalanya. Yang tahu siapa yang melihat orang yang sakit. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarabu illa al-mardu. Kesehatan kaya, ada yang mengatakan kesehatan itu bagaikan mahkota yang berada di kepalanya orang-orang yang sehat. Mahkota itu suatu yang istimewa, berharga sekali. Tidak ada yang bisa melihat kecuali yang sakit. Ya kan? Sekarang orang misalnya sakit gigi, boro-boro mau bantu orang rasakan sakitnya sendiri, pusing kan ini kan. Dengar suara dap-dap-dap-dap, pengen marah. Orang yang tidak sakit gigi, jalan sana makan enak, aktivitas enak, ibadah juga enak. Orang sakit gigi, ketika sujud atau sakit kan? Sakit gigi contoh. Sakit apa lagi? Oke. Karena kita dia. Orang Muslim nak urus bilamin dari kena kanker, kena tumor, asam urat dan lain sebagainya, sakit. Yang ini lagi secara duniawi aja makannya enak-enak, ini gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Itu dari si dunia kan, makan sate mikir itu. Makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Belum lagi aktivitas yang lain dalam hal ibadah. Yang satu sehat walafiat, bisa mengikuti majelis alim di sini, bisa ta'awun di sini, bisa membaca Quran, bisa menghafal, sementara dia selimutan, kedinginan. Ya, banyak aktivitas yang tidak bisa dia lakukan, walaupun secara niat mungkin boleh kan gitu. Dia dapat niatnya, pahala niat. Utama mana pahalanya, sama niat sama beramal. Utama beramal sama niat kan. Dia berangan-angan, seandainya saya sehat, saya akan berbuat itu. Niatan, berangan-angan. Makanya Nabi mengingatkan, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika seorang dalam kondisi sehat mengoptimalkan kesehatannya untuk ketaatan, Allah akan mencatat apa yang dia lakukan di saat dia sakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Abu Dawud dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Artinya, jika seorang hamba sakit, kata enggak pernah sakit. Hah? Dan semuanya sakit, malah Nabi juga sakit. Allah menghikayatkan Nabi Ibrahim, "Ailan maridu fahuwa yashfin," ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Para nabi manusia juga sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau safar bepergian, kutiba lahu, maka dicatat untuknya seperti apa yang dia lakukan ketika mungkin ketika tinggal gak bepergian dan di saat sehat. Nah, ketika safar pengennya apa? Apa pengen terus di sini ke Solo, ke Solo, ke Surabaya, suruh sana, apa pengen terus itu? Ya, paling sekuat-kuatnya orang kan tetap capek kan. Capek, pegel, pengennya dipijitin, pengennya istirahat. Tidur pun gak nyenyak kan. Ketika safar gak nyenyak, gak nyaman ya. Makanya Nabi mengatakan, "As-safaru bid'atun minal adab." Safar itu bagian dari adab. Susah, capek ya. Ini termasuk keutamaan dari Allah Ta'ala. Jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dituliskan untuknya seperti apa yang dia lakukan ketika mukim dan sehat. Misalnya seorang ya, ketika mukim punya kebiasaan sholat-sholat sunnah ya. Ketika safar tidak di jalan sholat rawatib ya. Ketika safar tidak dianjurkan, tidak dibimbingkan untuk sholat sunnah rawatib kecuali apa? Sebelum subuh. Kenapa? Karena safar itu capek. Ketika safar diberikan keringanan, sholat menjadi dua rakaat boleh jamak. Ya. Keringanan dari Allah Ta'ala. Ketika dia puasa, boleh berbuka. Diganti. Amalan-amalan yang lain misalnya baca Quran. Jadi yang disebut dikit mesin, baca Quran, merojak dikit dan sebagainya. Ketika safar, tidak bisa lama-lama. Habis ini rencana ini kesini kesini kesini, pengennya cepat selesai. Kata Nabi SAW ketika seorang sakit ataupun safar akan ditulis pahala amalan yang dia lakukan ketika mukim dan ya, ketika orang sakit. Sebelumnya dia punya kebiasaan baca Quran, punya kebiasaan belajar, punya kebiasaan talabul ilmi, dari ilmu, punya kebiasaan puasa, punya kebiasaan banyak. Maka kata Nabi SAW ditulis untuknya apa yang dia lakukan ketika mungkin kan sihat. Berarti di sini ada dorongan bagi kita agar memanfaatkan semaksimal mungkin ketika kita sihat. Enak kan? Jadi ghanimah dilakukan ketika sihat, ketika sakit dapat pahala. Ghanimah, ghanimah luar biasa. Baik. Wasihataka qabla sahur. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Masa apa, kayamu, masa jayamu ketika engkau di atas sebelum datang masa fakirmu turun padahal dahinya sama gimana kadang di atas kadang di bawah ya. Kadang lancar kadang susah. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Manfaatkan masa saat kamu diberi kecukupan oleh Allah Ta'ala sebelum datang kamu mengalami kesusahan. Begini, dimanfaatkan masa kaya. Saya tanya sekarang, lebih utama pangan orang kaya bersyukur atau miskin sabar? Kali kaya bersyukur. Buktinya mana? Hah? Buktinya ya, hadis ini kan. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kan jadi balik kan? Manfaatkan masa miskinmu sebelum datang masa kaya kan dia kan? Secara maksudnya kan gitu kan? Ini kan ditunjukkan yang tinggi kan, muda, tua, sehat, sakit, kaya, miskin. Yang pertama-pertama yang tinggi-tinggi semua kan ini, muda, sehat, kaya. Ini yang lebih dekat. Bahwasanya ini secara kaidah umum, secara tinjauan objektifnya, objeknya. Adapun masing-masingnya Allah yang kita tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Namun kalau kita tinjau dengan kacamata sebagai objektif, mana utama? Orang kaya bersyukur atau kaya miskin sabar? Jawabannya yang kaya bersyukur. Di antara dalilnya ya, ayat dalam surah Al-Lail. Kemudian Allah mengatakan fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, namanya orang memberi itu yang punya kan. Ya, memberi apa yang wajib diberikan, apa yang sunnah, dan bertakwa. Dia membenarkan al-husna, surga, la ilaha illallah. Maka kami mudahkan baginya jalan kemudahan. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di dalam Al-Lail, surat Al-Lail atau surat Al-A'la, wa sayujannabuhal adqa alladhi yu'ti malahu yatazakka, kami akan jauhkan darinya neraka orang bertakwa, orang yang memberikan harta bendanya sehingga dia mensucikan dirinya. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan tadi surat Al-Lail, surat Al-Lail juga ayat 17. Surat Al-Baqarah 271. Allah mengatakan in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Di sini Allah menyebutkan deretan amal yang paling utama. Jika kalian menambahkan sedekah, maka itu fa ni'mahi, itu sebagai amalan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian berikan sembunyi-sembunyi, ya, sembunyikan, kalian berikan kepada orang fakir, sungguh itu lebih baik bagi kalian. Sedekah. Ya. Dikata para sahabat yang fuqara. Minta kepada Rasulullah. Zahra al-Yusur bin Ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala. Siapa yang bilang ini? Semua para sahabat yang fakir. Bin Ujur yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, puasa sebagaimana puasa. Tapi memberikan apa? Bimbingan membaca zikir, tasbih dan tahmid dan seterusnya. Ternyata didengar oleh sahabat yang kaya-kaya juga, mereka lakukan. Ada lagi enggak orang semua? Lagi mengatakan apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha', itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan pada siapa pun yang Allah kehendaki. Ini juga hadis Abu Kafsa al-Anmari ketika Nabi SAW menyebutkan innama dunya li arba'ati nafar, dunia itu dihuni oleh empat jenis manusia. Dunia itu dihuni oleh empat jenis manusia, di antaranya yang pertama rajulun atahullahu ilman wa malan, seseorang yang diberi ilmu dan harta, kaya dia, berkecukupan. Fahuwa yattaqillaha bihi, dia bertawa kepada Allah. Wa yasilu rahimah, dia menyambung silaturahim. Nah, silaturahim kan butuh dia juga ya, terlebih yang jauh-jauh kan, papan ke sana, bawa oleh-oleh, bawa apa, butuh makan. Kadang lapannya sakit, butuh bantuan, selain doa dibantu dengan harta. Maka Nabi mengatakan fahuwa bi afdhalil manazil, yang diberi ilmu dan harta inilah yang bi afdhalil manazil, orang yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman wa lam yutihi mala, diberi ilmu enggak diberi harta. Namun dia jujur, tulus, ikhlas, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti amalan orang tadi. Fahuwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa, karena niatnya itu tulus jujur, pahalanya sama. Namun mana afdal? Yang pertama. Penting keutamaan al-ghani asy-syakir, kaya namun bersyukur. Apapun kondisi kita, tidaklah kita pandai-pandai memposisikan di diri. Kalau Allah berikan kemudahan rezeki tentunya dengan cara yang halal, karena Allah akan bertanya dari mana, min aina tasarra fi ma'an, bahwa dari mana kamu peroleh, kemana kamu belanjakan. Yang miskin masuk surga dulu, berapa tahun? 500 tahun. Kenapa? Hisabnya enggak banyak. Ya dukhulu al-fuqara qabla aghniya bi khamsina bi khamsi mi'ati 'am. Orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Karena dia hisab. masuk surganya lebih dahulu. Walaupun bisa jadi nanti yang kaya di belakang, namun lebih tinggi. Jelas fa'ajil fi talab, terbagus dalam mencari harta, akhdul halal wa tarkul haram, ambil yang halal tinggalkan yang haram. Kita menempuh yang lurus, masalah dapat banyak sedikit itu sudah Allah tentukan. Setelah dapat, ya ini apa itu? Walinaka qabla faqir. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Minta petunjuk kepada Allah Taala. Kita enggak rugi bersedekah, pahala semuanya akan kembali kepada kita. Allah lipat gandakan. Nabi mengatakan dalam hadis Al-Qudsi muttafaqun alaihi, "Anfiq ya ibn Adam, unfiq alaihi." Allah mengatakan, wahai anak Adam, berinfaklah, bersedekahlah, aku akan berikan nafkah untukmu. Janji dari siapa? Allah. Baginda akan membelah bagi masa kayamu sebelum datang masa miskin. Bukan kemudian yang miskin juga tidak mau berlomba-lomba, tetap berlomba-lomba. Dalam sebagian hadis yang mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham, satu dirham mengalahkan 100. Kok bisa? Secara matematika 1 banding 100 banyak mana? Tidak 100 kan ya. Matematika 1 sama 100 banyak 100. Namun kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata dirham, satu dirham mengalahkan 100. Kenapa? Karena yang satu dirham ini punyanya dua. Nanti dia berikan 50% untuk Allah, 50% untuk dia. Yang punya 100 ini hanya kecil dibandingkan dengan daya ini yang dia punya. Sehingga Islam mengatur semuanya dalam kondisi kaya miskin untuk berinfak bersedekah di jalan Allah Taala. Liyunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataa. Sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra. Yang rezekinya luas dimaksimalkan. Lihat siapa sahabat Utsman bin Affan. Itu dimanfaatkan. Yang sempit ya jangan melupakan kewajiban, kesempatan tersebut. Masing-masing bertakwa sebagai kemampuan. Karena kita gak tahu kapan kekayaan itu bertahan di tangan kita, itu hanya di titipan. Waghinaka qabla taghri, kekayaanmu, kaya masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan kata kita jadi manusia yang Allah sifatkan, innal insana khulqa halu'a idza massahu syarru yaz'a wa idza massahu khairu manu'a illa musallim. Manusia itu tabiatnya itu berkeluh kesah. Kalau susah, kalau sulit, berkeluh kesah, bermung sana sini. Kalau sukses, nah, diam ya. Kalau sukses diam apa? Kalau ini lagi sepet, lagi tidak baik-baik saja. Betul, beli rumah, beli tanah, dan pas lagi susah, kita gitu. Manusia itu ciptakan khuluqan halu'an, berkeluh kesah kalau susah, sulit, berkeluh kesah kalau dapat kebaikan, manu'a ditahan-tahan, kecuali orang yang sholat. Karena kita tidak tahu sampai kapan harta itu ada di tangan kita. Dalam keadaan ditanya dari mana hartamu, kemana kamu belanja, ya kan? Nabi mengatakan demikian pula setiap orang, kullu rajulin tahta sadaqatihi yawmal qiyamah, setiap orang itu di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Au kama qala. Ingat mungkin salah satu golongan yang dapat nama siapa? Rajulun tasaddaqa fa'afa. Seorang yang bersedekah. Bersedekah. Saking banyaknya sedekahnya, tidak ada satu kesempatan kecil untuk bersedekah, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Karena saking apa? Banyaknya segala yang dia lakukan dengan ikhlas. Wa binna qablan taqdir. Yang berikutnya, yang keempat. Wa farawaka qabla syughlik. Masa longgarmu, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Luang lapang. Ya, orang kalau lagi lapang, lagi longgar, kalau dia tidak manfaatkan pada kebaikan, dia bisa terjatuh kepada perkara yang jelek, rusak. Minimal sia-sia, itu bukan sebab muslim. Nabi mengatakan min husnul Islam maritaruhu mala, yakni termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Nabi mengingatkan tentang pentingnya masa luang ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Dua nikmat di mana sekian banyak manusia maghbun rugi, bangkrut. Lawannya tadi ihtanim ya, ghanimah. Dua nikmat yang sekian banyak manusia rugi demi rugi, tidak menggunakan semaksimal mungkin, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, sehat dan waktu luang. Kata maghbun, ya, kalau orang sendiri, misalnya mestinya 100 ribu dia jual rugi. Dia jual rugi, jadi 10 ribu, 20 ribu, atau seminimal modalnya balik. Syukur-syukur modal bisa balik, bisa laku aja sudah seneng kan? Ya. Maghbun, rugi. Allah sudah siapkan modalnya, sehat. Allah sudah siapkan fasilitasnya, luang, gratis. Ya. Namun dia tidak manfaatkan, semua dari Allah Ta'ala. Tadi dia rugi. Kenapa? Karena ini termasuk yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang dia lalui. An syababihi fi ma afna, tentang masa mudanya dia lakukan untuk apa? Umurnya dia lakukan untuk apa? Waktunya dia lakukan untuk apa? Maksud ini farol. Ya. Untuk apa? Dia hal yang bermanfaat. Atunya la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki manusia dari kiamat. Termasuk yang ditanyakan di sini an umrihi fi ma afna, umurnya. Berarti kan waktu, umur kan waktu kan? Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, itu kan umur, waktu. Waktu yang dia dapatkan itu untuk apa? Sehingga Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau nanti setelahnya kita berikan pendapat Ibn Hajar. Sekarang yang kelima, yang paling ujung, paling ujung. Misalnya sudah lewat masa muda, sudah lewat masa yang sakit-sakitan di sana, fakir lagi. Ya. Namun masih ada kesempatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelima, wahayataka qabla mautik, manfaatkan masa hidupmu sebelum masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa sakitmu. Masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, masih bisa mengingat Allah, masih bisa beribadah. Allah mengatakan apa? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Ketika datang ajal, ajal dalam apa? Sekarang, nanti. Jam berapa? Tambah disini tadi. Entah disini. Allah mengatakan mengingatkan akan kematian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhkhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Itulah kehidupan. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian, anak-anak kalian, harta benda kalian dari mengingat Allah. Siapapun yang melakukan itu, maka sungguh dia akan dan infakkanlah sebagian yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyahadakumul maut, sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, tidak bisa dimundur. Dia mengatakan fayaqulu rabbi wa ya rabbu tuaisan andainya engkau tunda laula akhkhartani ila ajalin qarib, sebentar saja. Apa yang diinginkan? Mobil, rumah, dan diinginkan apa? Fa asaddaqa, agar aku bersedekah dan menjadi orang saleh. Yang diminta apa? Bisa bersedekah, bisa beramal saleh, bisa menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun, sehat, sakit, kaya, miskin, susah, muda, maka hendaklah kita manfaatkan masa tersebut, ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu modal kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Sudah diberi modal gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luput begitu saja, namun kita tidak bisa mendapatkan apa? Ghanimah yang kita dapatkan bukan rugi ganggu. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menuturkan, ya, belum mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang negeri akhirat. Ladang tempat menanam, menabur benih, menabur kebaikan, tempat berbekal. Wa fiha at-tijaratu allati yadhharu ridha fil akhirah. Kata Ibnu Hajar, ya, di dunia ini ada perniagaan, jual beli perniagaan. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Beramal saleh, beriman, berjihad jalan Allah. Tijarah keadaan dunia. Innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang mukmin dirinya, hartanya, Allah ganti dengan surga. Hebat kata Ibnu Hajar, dunia adalah mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang negeri akhirat. Kita menanamnya di sini, bukan di sana. Di mana? Di dunia kita menanam. Wa fiha at-tijaratu allati yadhharu ribha fil akhirah. Dan di dunia ini ada perniagaan yang tampak untungnya kapan? Di akhirat. Allah akan tampakkan, ya, ganjarannya, pahalanya, perlipatannya di akhirat. Kenikmatan dalam surga Allah Ta'ala, selamatkan dari neraka. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. Maka siapapun yang memanfaatkan waktu luangnya, modal utama waktu, umur, ya. Siapapun yang memanfaatkan waktu luangnya dan kesehatannya pada ketaatan, wahuwa al-mabhut, itu yang patut diiringi. Jadi maksud dalam hati di sini, kita berharap seperti dia, ribqah, iri namun dalam hal yang positif, kita seperti dia, rajin, ibadah, ketaatan, masya Allah, umurnya berkah untuk ibadah, untuk maslahat umat. Khairun nasi man tala'un nuru hasunat amalu, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya bagus amalannya. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa man ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ma'siyatillah fa huwal maghbun. Adapun orang yang menggunakan masa luangnya, masa lapangnya, waktunya dan kesehatannya untuk maksiat, maka dia maghbun, rugi, terbenci. Ada satu ucapan yang masyhur disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis yang ke-40 dari hadis Al-Arba'in Nawawi, ya, perlu nukilkan, yaitu ucapan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna dunya qadir tahalat mudhiratan." Dunia telah berjalan untuk meninggalkan kita, kan sudah lewat. Kemarin sudah berapa berjalan dunia ini? Umurnya sudah berapa? Berjalan tapi sudah lewat. Inna dunya qadir talahat qadir tahalat mudhiratan. Dunia telah berjalan untuk meninggalkan, sudah lewat. Yang sudah lewat lebih banyak daripada yang tersisa, kan gitu. Ya. Sebentar lagi kiamat, sebentar lagi habis masa dunia. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatan, sementara akhirat juga berjalan menyambut kita. Sebentar lagi kita akan sampai. Kematian itu marhala yang pertama. Mati berarti sudah masuk. Enggak bisa kembali. Wa li kullin minhumma banun, masing-masing dari dunia dan akhirat punya anak keturunan, pengikut, penggemar. Apalagi ya kan penggemar apa, pegandrung, pencinta, ada pencinta dunia, followers ikut. Fakulu min abna'il akhirah, kata Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita, maka hendaklah kalian menjadi anak-anaknya akhirat, yang mengejar akhirat, mengharapkan keridhaan Allah, surganya. Wala takunu min abna'i dunia, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, penghamba dunia, mengidolakan dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisabun, sekarang kita hidup di dunia ini adalah amalun, kesempatan beramal. Wala hisabun, belum dihisab. Wa ghadan hisabun wala amal, sementara besok di akhirat itu adalah hari hisab, tidak ada lagi kesempatan beramal. Peluang kita dua. Satu, kita beramal saleh langsung bersentuhan. Yang kedua, kita menjadi sebab orang lain beramal saleh. Walaupun kita mati, kita akan mendapatkan ganjarannya. Ya, dua mesti kita upayakan. Apa yang bisa kita lakukan dalam kebaikan, kita lakukan. Yang kedua, apa yang kita bisa upayakan menjadi sebab kebaikan orang lain, walaupun kita mati, kita akan mendapatkan ganjarannya. Walaupun sudah mati, kita manfaatkan semuanya. Kapan lagi kan begitu, ya? Ya, sebelum datang penyesalan orang kafir, penghuni neraka, ketika sudah di neraka, ya. Orang yang sudah mati, ketika dalam kubur minta kembali, ketika di neraka minta kembali, ya. minta kembali ke dunia. Namun Allah Maha tahu. Walau rujula'atu limahu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, akan balik lagi kafir, enggak mau taat. Kesempatannya sekali baru kita hidup di dunia ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, jangan menunggu nanti besok ya. Kesempatan dimaksimalkan mungkin, terus mengikhlaskan amal ibadah kita dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan ghanimah, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sangat kecil ya, sangat ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Allahu taala alam suwab, wa Allahu jami'i ma yuhibbu wa yardha.